Mitra bisnis saat ini berkembang wacana untuk mengubah pola pemilihan langsung pejabat gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, serta digantikan dengan pola penunjukan oleh anggota dewan di tingkat DPRD, dengan alasan pola itu lebih efektif memangkas kos sosial dan ekonomi dibanding pola pemilihan langsung. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa benar dari sisi kos ekonomi, pola penunjukan gubernur oleh DPRD akan lebih murah dari pola pemilihan langsung? Itu lebih mahal. Itu argumen yang juga salah sama sekali. Kenapa? Emang kalau lewat partai, lebih murah. Selama ini ongkos yang paling mahal itu bukan buat kampanye, ongkos yang paling mahal itu buat beli-beli tiket partai. Itu udah transaksi aja, semata-mata transaksi itu gitu. Nah, kalau buat kampanye itu gak mahal itu sebetulnya. Saya ini ngalami dengan untuk gubernur itu paling mahal bisa 5 miliar itu, bisa diatur itu. Tapi beli partainya mana bisa 5 miliar. Beli partai itu bisa, orang itu ngomong, bisa ngomong dengan enak 50M, oh 100M mas, ember itu. Jadi apakah sebaiknya pejabat gubernur diangkat oleh pemerintah pusat terkait perannya sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, Pak Her? Nah, kalau itu malah lebih masuk akal daripada dipilih oleh DPRD. Dipilih oleh DPRD itu transaksi korupsi bukan di bawah meja, itu meja-mejanya dijual itu. Bukan di bawah meja aja, itu mejanya pun ikut dijual gitu. Kalau dianggap wakil pemerintah pusat, ya dianggap pegawai pusat aja, tunjuk aja, itu lebih bagus. Tapi namanya bukan gubernur itu, namanya menteri kecil atau apa gitu. Kenapa harus diganti, Pak Her? Yang namanya gubernur itu, di mana-mana ya pilihan. Bukan pengangkatan, bukan ini gitu. Kalau fungsinya sih saya setuju aja kalau mau arahnya sekalian begitu. Tapi ya jangan dibilang gubernur, ganti aja namanya. Lantas mengapa wacana seperti ini bisa berkembang di kalangan elit dan sebagian masyarakat, Pak Her? Itu berkembang seperti itu. Nah, karena apa? Karena penghasilan partai juga berkurang. Orang daripada bayar partai, mendingan bayar rakyat aja ngambil KTP. Saya maju independen misalnya gitu kan. Nah. Kalau nggak pakai rakyat yang dilibatin hanya di DPRD kan bisa langsung dibagi-bagi. Satu kursi berapa kan gitu. Selesai urusan. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.